Kisah seorang perempuan di masa Rasul yang sakit. Sakitnya parah banget. Udah sekian tahun dia sakit, terus-terusan kayak gitu. Kalau lagi kambuh sakit banget, akhirnya dia datang ke Rasul minta didoain supaya sembuh. Datang ke Rasul bilang, "Ya Rasulullah, saya udah sekian tahun sakit dan kalau lagi kambuh tuh gak ketahan banget ya Rasul. Boleh gak saya minta didoakan? Doa Rasulullah itu mustajabah supaya Allah menyembuhkan saya dari sakit ini. Bukannya gak sabar ya Rasul, tapi ini sakit banget." Akhirnya Rasulullah tiba-tiba dapat ilham dari Allah dan mengatakan kepada perempuan ini, "Ya Amatullah, ibu, kalau saya doain, insya Allah ibu akan sembuh. Tapi ibu mau gak saya tawarin sesuatu yang lebih baik daripada sembuh?" Dia dengan semangat tanya, Apa ya Rasul yang lebih baik daripada sembuh? "Kalau ibu gak saya doain, ibu sabar aja dengan sakit ini, maka setiap kali sakit ibu kambuh, Allah akan menggugurkan dosa-dosa ibu dan ibu dijamin masuk surga." Ibu sabar aja dengan sakit ini, maka setiap kali sakit ibu kambuh, Allah akan menggugurkan dosa-dosa ibu dan ibu dijamin masuk surga.